Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakum Allah. Kita masih dalam at-targhib fi qiyamil lail. Anjuran untuk sholat malam. Hadis terakhir 636. Tidak ada persaingan, tidak ada ghibtah, kecuali pada dua orang yang diberikan pemahaman Al-Quran, yang diberikan hafalan Al-Quran, kemudian diamalkan. Dan juga orang-orang memiliki harta dan disedekahkan. Sekarang kita masuk hadis 638. Siapa? Nyala pagi itu, nyala pak, kok pelan. Man qara'a asra ayatin fi lailatin kataba lahu qintar. Aku tiba lahu kintarun. Minal ajri. Terus wal kintar. Mati dah. Mati dah itu. Enggak. Mati ya. Tak bunyi. Hai. Naim. Al-Ausat. Nabi Ismail bin Ayyas. Wa riwayatum anhu maqbulah indal aksarin. Baik. Qala Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah di kitabi sahih Targhib wa Tarhib. Wa an Fadhala bin Ubaid wa Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma. Dari dua sahabat, Fadhala bin Ubaid dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma. Anin Nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, man qara'a asra ayatin, barang siapa yang membaca 10 ayat, fi lailatin, dalam semalam, kutiba lahu qintarun, dicatat baginya qintar. Kintar itu ukuran, ya. Wal kintar khairun minad dunya wa ma fiha. Kintar itu lebih baik dibandingkan dunia dan apa-apa yang ada padanya. Nah, kintar itu kalau apa timbangannya itu 70 dinar. Itu kintar, satu kintar 70 dinar. Satu dinar itu 4/4 gram emas. 4/4 itu satu dinar. Satu kintar itu 70 dinar. Ya. Nah. Yang membaca 10 ayat dalam semalam, dia mendapatkan satu kintar, dan itu lebih baik dibandingkan dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa idza kana yaumul qiyamah, dan nanti ketika hari kiamat, yaqulu rabbuka azza wa jalla, berkata Rabbmu azza wa jalla, iqra, bacalah, warqa, dan naiklah, bikulli ayatin darajah, setiap satu ayat satu derajat, hatta yantahiya ila akhir ayatin ma'ahu, sampai terakhir ayat yang bersamanya. Sampai terakhir ayat yang bersamanya. Yaqulullah azza wa jalla lil abdi, berkata Allah azza wa jalla kepada hamba itu, ikbit, genggamlah. Fayaqul abdiyadihi ya rab anta'lamu. Kemudian hamba itu menyatakan dengan tangannya, ya rab, engkau yang lebih tahu. Yaqulu bihadil khuldi wa bihadan na'im. Engkau yang lebih tahu dengan kekekalan ini dan kenikmatan ini. Rawahu Tabrani fil Kabir wal Awsat bi isnadin hasan wa fihi Ismail bin Ayyas an Syamiyyin. Wa riwayatuhu anhum maqbulah, dan riwayat dari mereka diterima indal aksarin. Naam. Ada sini menunjukkan kepada kita besarnya pahala orang-orang yang sholat malam. 10 ayat yang dibaca dalam sholat malam, dia mendapatkan pahala satu kintor, dan itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ini asru ayat, ya. 10 ayat yang dibaca ketika sholat malam mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Nah, ada yang menyebutkan kintor minal ajr, pahala satu kintor itu al-mal al-azim, harta yang luar biasa besarnya. Itu satu kintor. Baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Dan juga mereka-mereka yang sholat malam, mereka-mereka yang sholat malam tinggi derajatnya sesuai dengan ayat yang dia baca. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan nanti yaumul qiyamah, iqra warqa, bacalah dan naiklah. Setiap satu ayat itu satu derajat. Naik, naik, naik. Sampai akhir dari ayat yang dia baca. Semakin banyak ayat yang dia baca, tentunya semakin tinggi derajatnya. Ada yang menyebutkan ini keutamaan orang-orang yang hafal Al-Quran. Dia diminta untuk membaca apa yang dia hafal dan kedudukan dia nanti di surga di akhir yang dia baca. Semakin banyak semakin tinggi, semakin tinggi semakin tinggi. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau berpendapat ini tidak terkhusus bagi orang-orang hafal Al-Qur'an. Bisa pula orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Orang-orang membaca Al-Qur'an. Naam. Semakin banyak yang dia baca semakin tinggi derajat dia nanti fil jannah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Naam. Istamir. Kilahuma min diwaya sawiyah. In sakha al-khabar bi adalatin jarhin. Naam. Wan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama bi asri ayatin, barang siapa yang salat dengan membaca 10 ayat salat malam, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak tertulis termasuk golongan orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayah, dan barang siapa yang sholat dengan membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, dia tercatat termasuk golongan orang-orang yang qanitin, orang yang dawamu ta'ah, orang yang senantiasa taat, kunut. Ya, sudah kita sampaikan pembahasan dalam Bulughul Maram ada beberapa makna, diantaranya baik berdiri yang lama, minal qanitin. Naam. Wa man qama bi alfi ayah, dan barang siapa yang sholat dengan 1000 ayat, membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantarin, dia tercatat termasuk orang-orang yang muqantarin, orang-orang yang mendapatkan pahala 1 kintor, sebagaimana yang disebutkan di riwayat yang sebelumnya. Ya. Nah, di sini riwayatnya 1000 ayat yang dia baca dalam sholat malamnya. Di sebelumnya asal ayat 10 ayat. Ya. Baik. Rawa Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah fi sahihi, dalam sahihnya, kilahuma min riwayah Abi Sariyah, keduanya dari riwayatnya Abi Sariyah an Abi Hujairah, ya, an Abdullah bin Amr, wa qala Ibnu Huzaimah, in sahal khabar, jika sahih khabarnya, fa inni la a'rifu, sesungguhnya aku tidak mengetahui Abu Sariyah bi adala wala jarh. Abu Sariyah itu tidak diketahui yang menganggapnya adil atau juga yang menjarahnya. Baik. Qauluhu minal muqantarin, makna minal muqantarin ay mimman kutiba lahu qintar minal ajr. Maknanya termasuk golongan orang-orang yang dicatat baginya pahala satu qintar. Pahala yang luar biasa besarnya, yang lebih baik dibandingkan dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Kemudian Al-Hafidh menjelaskan, orang-orang yang termasuk minal muqantarin adalah orang yang sholat malam dengan membaca 1000 ayat. 1000 ayat itu dari mana? Beliau kasih contoh. Min surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Dari juz yang ke-29. Ila akhiril Quran, sampai terakhir Quran, itu 1000 ayat, itu 1000 ayat. Itu 1000 ayat. Juz 29, juz 30. 2 juz. Nah, semalam sholat malamnya sudah dapat 1 kintor. Jadi 2 juz itu cepat lah, 1 jam, 2 juz. Minal muqantarin, dia termasuk orang-orang mendapatkan 1 kintor. Jadi kalau kemudian dia tidak bisa menjalankan itu, mungkin kurang dari itu, nah bisa cuma 100 ayat. 100 ayat sudah luar biasa. Minal qanitin, termasuk orang-orang yang senantiasa taat, yang lama berdirinya. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Dijelaskan oleh para mufassirin, man qoma, barang siapa yang sholat dengan membaca 10 ayat, dengan membaca 100 ayat, dengan membaca 1000 ayat, ala tadabburin wa ta'anni. Tadabbur bukan dibaca kayak orang-orang semaan Al-Quran, dibaca dengan memahami maknanya dengan pelan-pelan. Lam yakun minal ghafilin, kalau 10 ayat. Dia tidak termasuk golongan orang-orang yang lalai. Nah, apalagi kemudian ketika melewati ayat-ayat azab, berlindung. Melewati ayat-ayat rahmat, berdoa, minta, termasuk golongan itu. Nah, ini kalau 1000 ayat, ya 2 jam. Lebih mungkin. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. 10 ayat. Jika 100 ayat kutiba minal qanitin. Qanitin muti'in, dia termasuk orang-orang yang taat. Dawamu ta'ah, orang-orang senantiasa taat. Orang-orang yang mutawwilin al-qiyam, orang-orang yang memanjangkan berdirinya. Orang-orang memanjangkan berdirinya. Nah, karena kunut yang sudah kita bahas sama maknanya termasuk at-ta'ah, ketaatan. Nah, tulul qiyam, lama berdirinya. Doa, ya. Baik. Sehingga orang-orang yang sholat malam dengan membaca 100 ayat dengan tadabbur wa ta'anni, dia termasuk golongan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Baik. Kemudian waman qama bi alfi ayah, bagi orang-orang yang sholat ingin membaca 1000 ayat, dia mendapatkan 1 kintar minal muqantarin, mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya, mendapatkan harta yang luar biasa besarnya. Minal mukatsirin minas thawab, dia termasuk orang yang banyak pahalanya. Minal aghnia, termasuk orang kaya, kaya pahalanya. Minal muqantarin, termasuk orang yang kaya, kaya pahala. Nah, baik. Khani fidina azani wa a'azzakumullah. Ini yang membaca 1000 ayat. Terkadang orang itu miskin hartanya, tapi orang tidak sadar dia termasuk minal agniya. Dia termasuk orang yang terkaya. Nah, tingkatannya sudah sultan, terkaya pahalanya. Pahalanya luar biasa yang tidak bisa diketahui orang banyak. Enggak ada orang yang tahu. Karena dia sholatnya, dia dawamkan, dia rutinkan membaca 1000 ayat setiap malamnya. Dia termasuk orang-orang yang terkaya pahalanya, meskipun secara fisik dan hartanya dia termasuk golongan orang-orang yang miskin. Ikhwan fi din, azani wa a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan orang-orang yang agnia, orang-orang yang kaya di dunia itu, mereka-mereka itu masakin fil akhirah. Orang-orang yang kaya di dunia itu, mereka itu orang-orang yang miskin di akhirat. Nah, illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang-orang yang demikian, demikian, demikian. Ya, gampang sedekah, hartanya disedekahkan. Dia orang kaya di dunia dan nanti orang kaya di akhirat. Tapi orang-orang yang kaya di dunia kemudian dia tidak mensedekahkan harta-hartanya, dia menjadi orang yang termiskin nanti yaumul kiamat. Naam. Ini ikhwan fi din azni wa a'azzakumullah. Baik. Ini keutamaan, keutamaan salat lail, salat malam, meskipun hanya 10 ayat yang dia baca. Meskipun hanya 10 ayat yang dia baca. Mungkin 2 rakaat ditambah witir 3 rakaat, 5 rakaat misalnya. Nah, dia sudah termasuk golongan orang-orang yang tidak lalai, ya. Bukan termasuk orang-orang yang minal ghafilin. Jadi 10 ayat dawam terus, dan itulah yang paling utama, ya. Rutin meskipun sedikit, tapi rutin tiap hari dia jalankan qiyamul lail. Jika dia bisa kemudian menginjak, bertahap menginjak 10, kemudian 100, kemudian 1000, nah, luar biasa. Baik. Dia termasuk orang-orang kaya. Mustahil. Man hafadha lam yuktab wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man hafadha, barang siapa yang menjaga ala haulai salawatil maktubat, menjaga sholat 5 waktunya, sholat fardunya, lam yakun minal ghafilin, dia tidak termasuk golongan orang-orang yang lalai. Wa man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin, barang siapa membaca dalam semalam 100 ayat, Lam yuktab minal ghafilin, tidak tercatat golongan orang-orang yang lalai. Au kutiba minal qanitin, atau dicatat termasuk golongan orang-orang qanitin, orang-orang senantiasa taat, orang-orang yang lama berdirinya. Rawa Ibnu Huzaimah fi sahihi wa fi riwayatin lahu yakni Al-Hakim, dan dalam riwayatnya Al-Hakim, qala fiha ala syarti Muslim aydhan, man qara asra ayatin fi lailatin, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam satu malam, lam yuktab minal ghafilin, tidak tercatat termasuk golongan orang-orang yang lalai. Nah, ini semakna dengan hadis yang sebelumnya. Naam, kita masuk dari bab setelahnya. Istimir. Baik. Qala muallif rahimahullah at-tarhib min salatil insan, tarhib ya, ancaman. Min salatil insan, dari salatnya seorang, wa qira'atuhu, dan bacaan salatnya, halan nu'as, dalam keadaan ngantuk. Ana Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza na'asa ahadukum fi salatin, jika salah seorang di antara kalian ngantuk, fi shalah, di dalam salat, fal yarkut, hendaknya dia tidur, hatta yadhhaba anhu naum, sampai hilang ngantuknya. Yadhhaba anhu naum, sampai seger, sudah hilang ngantuknya. Nah, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun, maka sungguhnya salah seorang di antara kalian jika salat dan dia dalam keadaan ngantuk, la'allahu, bisa jadi, yadhhabu wa yastaghfiru, dia berdoa, yastaghfir, dia berdoa untuk dirinya, kemudian fayasubba nafsahu, ternyata dia mencela dirinya. Nah, dia mencela dirinya. Yastaghfiru marfu, fayasubba mansub, masluhi. Kenapa mansub? Kenapa yasubbahu? Hukum asalnya fi'il mudhari itu marfu, mana apa mansub ya? Hah? Apa huruf nasabnya? Fa sababiyah, santai. Ada fa sababiyah. Menyebabkan karena ngantuk, kemudian menyebabkan yang niatan dia itu berdoa kebaikan untuk dirinya, ternyata dia mencela dirinya karena ngantuk. Nah, dia minta keselamatan, dimasukkan ke dalam surga, karena ngantuk dia mintanya dimasukkan ke dalam neraka misalnya. Mencela dirinya, kenapa? Karena ngantuk. Maka Rasulullah perintahkan fal yarkut, tidur. Nah, ini tidak terkhusus salat malam. Ini juga untuk sholat semuanya. Sholat-sholat fardu juga. Naik ngantuk, tidur. Baik. Nah, khan fidina azani wa a'azakumullah. Di sini Rasul menyatakan idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli. Jika salah seorang di antara kalian ngantuk dan dia dalam keadaan salat. Rasulullah masih menyebutkan wa huwa yusalli bagi orang yang salatnya ngantuk. Ini menunjukkan ngantuk itu tidak membatalkan salat. Ngantuk itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan itu tidur. Ibnu Abbas pernah sholat lail bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kata beliau, kalau aku ngantuk, beliau tarik telingaku. Nah, sehingga ngantuk itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Ya. Ngantuk itu bukan tidur. Nah, kalau orang itu matanya merem, tapi dia masih dengar suara orang di sekitarnya. Tapi tidak jelas, ini orang ngomong apa? Ya, itu namanya ngantuk. Nah, dekat tapi tidak jelas, ini ngomong apa? Itu namanya ngantuk. Kalau jelas, nggak kerungu, nah, merem-merem kok wis komat, ya, itu namanya tidur. Nah, dan dia harus wudhu. Nah, tidak boleh langsung ikut sholat karena wudhunya batal. Baik. Nah, dengar khutbah, enggak dengar blas, blas, enggak kerungu apa-apa. Ya. Bangunnya kaget, kok merem-merem komat. Ya. Dia harus wudhu, batal wudhunya. Nah. Tapi dari awal khutbah sampai komat, ini khutib ini khutbah materi apa sih? Ini enggak jelas nih, enggak jelas. Padahal sound sistemnya luar biasa jernihnya. Khatibnya juga teriak-teriak tapi tidak jelas, itu ngantuk berarti. Nah, maka itu enggak batal wudunya. Nah, masih bisa untuk langsung untuk sholat. Baik. Maka ketika Rasul menyatakan wa huwa yusalli, menunjukkan orang yang ngantuk itu tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau ngantuk sudah nomemen, nah, maka tidur aja. Ya. Jangan dipaksakan. Nah, jangan dipaksakan. Baik. Kalau sholat fardu dan dia bisa di jamak takhir misalnya, jamak takhir aja. Ya, karena jamak itu tidak terkait dengan safar. Ya, orang mukim itu boleh untuk jamak. Ya, jamak itu lil hajah. Jamak itu kalau perlu. Nah, kalau diperlukan jamak dia jamak. Enggak peduli dia itu musafir atau mukim. Ya. Jamak itu bukan sunnah safar. Ya. Jamak itu tidak identik dengan orang safar. Orang yang tidak safar pun boleh dijamak ketika memang diperlukan untuk jamak. Nah, ngantuk berat ya. Ini tidak bisa, tidak paham kalau baca. Sudah tidur. Baliar pun tidaknya tidur. Bisa nanti sholatnya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Dan Rasulullah SAW beliau memberikan alasannya ini. La'allahu yadhabu yastaghfiru. Ya. Bisa jadi ketika dia istighfar, ketika dia doa, kebaikan untuk dirinya ternyata yang keluar dari lisannya itu celaan untuk dirinya. Ya. Karena tidak sadar pikirannya sudah. Nah. Orang yang sangat ngantuk, orang yang mabuk, ya. Makanya kan orang yang mabuk, kalau menyatakan la taqrabu shalah wa antum sukara. Nah, jangan kemudian kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian itu mabuk. Ya. Jangan sholat, enggak. Nanti tidak paham, nah, apa yang dibaca. Ya. Kadang mungkin baca surat Al-Kafir muter-muter gantente. Nah, tidak bisa mengakhiri. Ya, terus tidak paham. Nah, juga kadang orang yang akalnya tertutupi dan tidak sadar itu selain mabuk, ngantuk pol, juga marah yang kemarin kita sebutkan. Ya, marah, maka dia sampai tidak sadar apa yang dia ucapkan. Makanya orang yang mentalak istrinya ketika marah besar yang sampai dia tidak sadar maka tidak sah talaknya. Demikian pula hakim yang sedang marah tidak boleh untuk memutuskan perkara. Nah, juga termasuk diantaranya orang yang seneng sekali, luar biasa senengnya, ini bisa lupa. Ya. Sangat polos senengnya. Nah, ketika seorang yang kehilangan onta dan apa bawaannya, ya. Onta sak bekal dia itu ada di onta, kemudian hilang. Dia sudah putus asa, mencari tidak ketemu, tiba-tiba onta dia berdiri di sampingnya. Saking senangnya, ya. Allahumma anta abdi, ya. Ya Allah, anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, kamu itu hambaku dan saya adalah Rabbmu. Ya. Saking senangnya, keliru ucapannya, saking senangnya. Nah, jadi orang kalau marah pol, senang pol, itu kadang keliru apa yang dia ucapkan. Dan ini tidak dihukumi, tidak bisa dihukumi. Nah, baik. Ini khawani fidina azani wa a'azakumullah. Ketika sangat ngantuk, ya, ngantuk berat, tidur. Termasuk juga sholat malam. Ya, kalau ngantuk pol, wis tidur. Ya, kalau masih bisa sedikit-sedikit, wis witir satu rakaat kemudian tidur. Misalnya. Nah, sehingga dalam hadis ini menunjukkan al-hasu alal ikbal ala sholat bi khusu'in. Anjuran sholat dalam keadaan khusyuk. Ya, dalam keadaan khusyuk. Sesuatu yang mengganggu kekhusyuan sholat dihilangkan, ngantuk. Nah, dan yang semisalnya. Baik. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i bi lafzi idza na'asa adukum wa huwa yusalli falyansharif. Jika salah seorang di antara kalian ngantuk dan dia dalam keadaan salat, falyansharif, hendaknya dia berpaling, batalkan salatnya. Fal'allahu yad'u ala nafsihi. Nah, wala yadri, bisa jadi dia yada'u ala nafsi, bukan li, yada'u ala, berdoa kejelekan terhadap dirinya. Ya, dia berdoa kejelekan terhadap dirinya, wahuwa la yadri, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Baik, Astamir. Mati dah. Malam yadri. Balyat toji. Balyat toji. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza na'asa ahadukum fi sholati falyanam. Jika salah seorang di antara kalian ngantuk di dalam salat, hendaknya tidur. Tadi falyarqud, ini falyanam. Hatta ya'lama ma yaqra'u, sampai dia mengetahui apa yang dia baca. Sampai ngerti apa yang dia baca. Rawahul Bukhari wa Nasa'i annahu qala, diriwayatkan Imam Bukhari dan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i disebutkan di situ, idza na'asa ahadukum fi sholatihi falyansharif walyarqud, dengan lafaz falyarqud, hendaknya dia berpaling dan tidur, ya. Berpaling dan tidur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza qama ahadukum minal lail," jika salah seorang di antara kalian bangun di malam hari, "fastu'jimal Qur'an," fastu'jima disebutkan di footnote nomor 2, istatlaqa yakni tidak bisa mengucapkan, tidak bisa membaca. Naam, ala lisani, lisannya tidak bisa mengucapkannya. Falam yadri ma yaqul, dia tidak faham, tidak tahu apa yang dia ucapkan. Fal yattaji, hendaknya dia tidur. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Baik, jadi hadis-hadis ini menunjukkan tidak boleh seseorang sholat dalam keadaan ngantuk berat. Nah, tapi jika ngantuk tapi masih bisa memahami apa yang dia ucapkan, ya, kan karena ada tingkatan-tingkatannya, tidak terlampau berat ngantuknya, maka boleh dia tetap sholat. Ya. Dia sholat ringan, ringkas. Nah, selama dia masih memahami apa yang dia ucapkan, boleh. Tapi kalau kemudian sudah ngantuk pol, ngantuk berat, baik, maka hendaknya dia tidur. Nah, tidak memaksa untuk melanjutkan sholatnya, dikhawatirkan dia berniat berdoa untuk kebaikan dirinya, tapi ternyata doa kejelekan untuk dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Saleh Fauzan hamidahullah. Ahyanan fi sholati astajilu fi ruku'a fi sujud. Terkadang di dalam sholat itu ada aku tergesa-gesa dalam ruku' dan dalam sujud. Cepat. Wa'lamu anna awwala ma yuhasabul insan 'ala yaumil qiyamah as-shalah. Dan aku tahu pertama kali yang dihisab seorang hamba itu pada hari kiamat adalah sholatnya. Dia sadar, ini terkadang saya sholat itu rukuknya kecepatan, sujudnya kecepatan. Fahal yajusuli, apakah boleh bagiku an usalliya sholatan ikhtiyatiyah, apakah boleh aku sholat sholat ikhtiyatiyah, sholat hati-hati, dalam rangka hati-hati. Tu'awwidu ma hasala minan naqsin fil ula, untuk ganti apa yang terjadi kekurangan dari sholat yang lalu. Karena merasa tadi kecepatan sujud atau rukuknya, kemudian sholat dalam rangka kehati-hatian. Kata beliau hafidhullah, as-sholatu al-ikhtiyatiyah ghairu masru'ah. Sholat ikhtiyatiyah, sholat dalam kehati-hatian ini tidak disyariatkan. Walakin alaika an tastahida fi ikhdhari qalbika wal khusuf fi salatika. Tapi wajib bagimu untuk bersungguh-sungguh menghadirkan hatimu dan khusuk di dalam sholatmu. Wa an tastaida billah minasyaitonir rajim fi mabda'is shalah wa fil istiftah. Dan berlindung kepada Allah dari setan di awal sholat dan di pembuka. Alladzi taqulu ba'da takbiratul ihram, yang kamu ucapkan setelah takbiratul ihram, sebelum baca suratul Fatihah. Nah, ta'awud itu dalam rangka untuk menghadirkan hati. Nah, menghadirkan hati, menghadirkan pikiran ketika menjalankan sholat. Baik. Sehingga ketika di tengah-tengah sholat terjadi betikan-betikan hati dan pikiran-pikiran yang lainnya, sahib, ini la yadur, ini tidak masalah, ya. Sehingga tidak perlu mengerjakan sholat ikhtiyatiyah, sholat kehati-hatian, ini tidak ada syariatnya. Ada juga yang kemudian sholat model ini dijalankan setahun sekali. Sholat untuk hati-hati, mungkin dalam setahun itu ada sholat dia yang kurang bagus, kurang tumakninah. kemudian ada sholat hati-hati. Nah, ini tidak ada syariatnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.